Bojong Loa. Mugi tampi bikin tunan anu. Teringat seret anutos ketampi mengum asli. Kunaon atuh kunaon arisi ayuna anjuna lurih ati melah dada. Thank you.